bisa memilikimu sayang. Ku bisa menjagamu cinta. Ku mampu tak peduli mereka bicara tentang kau dan aku. Cinta, jadikanlah diriku kekasih hatimu kini hingga akhir nanti. Jadi milikku, dunia pun kan tersenyum seperti diriku. Oh, oh, oh. Siapapun yang coba halangiku takkan mampu untuk lakukan itu. Biarlah semua tertawakan. Tak mengapa, yang penting ku bisa memilikimu sayang. Ku bisa menjagamu cinta. Ku mampu tak peduli mereka bicara tentang kau dan aku. Cinta, jadikanlah diriku kekasih hatimu kini hingga akhir nanti. Bila kau jadi milikku, dunia pun kan tersenyum seperti diriku. Oh, oh, oh, oh. Kan ku jadikan kau permaisuriku. Kan ku jadikan kau teman hidupku. Kan ku jadikan kau mata hatiku. Kan itu.